tetapi cintamu lagi. Saat ini itulah yang kau mau hingga meninggalkan aku. Periangku rasa hilang belum mengganti apa yang kau ingini. Sudah pun aku penuhi mengasihimu tanpa batas. Sakit naik atas.